berita yang paling atas Quran, lalu sunnah Rasul, kemudian di bawahnya adalah asar sahabat, tabi'in dan para ulama, sampai sejarah paling akhir, dan berlandaskan sejarah banyak orang yang berpecah belah, muncul pertanyaan, kalau terbaginya umat ke dalam beberapa firqah itu bagaimana sebenarnya? Insyaallah kita kaji hadis yang berkaitan dengan firqah ini. Masalah, ada seorang tamu yang sengaja datang mengajak penulis ini datang ke rumah ya, untuk bergabung dengan kelompoknya dia sendiri. Ia berkata, umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu jamaatul muslimin. Ini kata tamu nih. Semua golongan, partai, perhimpunan, persatuan, lembaga dan sebagainya, semuanya adalah firqah, kata dia ya, yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Sebab Rasul tidak pernah menggunakan nama-nama itu. Istilah yang digunakan Rasulullah hanyalah satu, yaitu jamaatul muslimin. Sebagaimana tertera dalam hadis Nabi yang diterima Hudzaifah bin Yaman. Ya, ini yang akan kita gali insyaallah. Ini hadisnya ya. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Banyak orang yang datang menghadap kepada Rasulullah bertanya tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr." Dan aku nanya kepada Rasulullah tentang kejahatan. Makhawfata an yudrikani, aku takut terkena musim kejahatan ini. Faqultu, ku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin, faja'an Allah bihadzal khair. Dulu kami dalam kehidupan jahiliyah banyak keburukan, banyak kejahatan, lalu Allah memberikan kepada kami nikmat al khair ini. Fahal ba'da hadzal khair syarrun, apakah setelahnya zaman baik saat ini akan datang pula zaman buruk nanti? Rasul menjawab, qala na'am, betul. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelahnya zaman buruk akan datang lagi zaman baik? Qala, Rasul bersabda, na'am, yah, wa fihi dakhunun, namun ada asapnya, ada penyakitnya, ada kendalanya. Wa ma dakhunu, apa itu dakhunnya? Rasul bersabda, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil sunnah bukan sunnahku, mereka menyebarkan hidayah bukan hidayah yang aku ajarkan. Ta'rifu minhum wa tunkiru, engkau tahu siapa mereka dan engkau pun kaget, kok jadi begini dia. Itu sudah digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berkata ini sabda Rasul, ini Quran, tapi ternyata bukan Quran, bukan sabda Rasul. Nah, engkau tahu orangnya, tapi engkau kaget melihatnya. Kemudian, fakultu hal ba'da dzalika al-khair min syarr, apakah setelahnya zaman kebaikan yang mengandung penyakit itu akan datang lagi zaman keburukan? Rasul bersabda, qala na'am, ya, akan datang di zaman keburukan. Kapan itu dan bagaimana kondisinya? Pada waktu itu du'atun ala abwabi jahannam. Pada waktu itu banyak sekali para dai yang sebenarnya para dai tersebut nanti akan menyambut pendukung-pendukungnya, umatnya di pintu jahannam. Ini para dai mengajak ke jahannam. Kenapa disebut para dai? Sebab yang berkata qala ta'ala qala Rasulullah, tapi arahannya bukan menuju Allah, bukan menuju Rasul, tapi menggunakan istilah-istilah yang ada dalam Al-Islam. Rasul menegaskan, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut panggilan para dai ini, maka para dai tersebut akan melemparkan mereka ke dalam jahanam. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, terangkan kepada kami seperti apa mereka itu. Qala, Rasul menjawab, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang kita juga. Bahkan bicara dengan bahasa kita juga. Artinya bahasa Islam, bahasa Quran, bahasa hadis, menggunakan kata kalimat-kalimat yang Islami. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, sekiranya aku mengalami masa seperti itu, apa yang harus kulakukan? Rasul bersabda, talzamu jama'atul muslimin. Engkau harus senantiasa bersama jama'atul muslimin wa imamahum, dan imamnya. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh satu kelompok yang menamakan diri jama'atul muslimin. Yang lain-lain bukan jemaatul muslimin, neraka semuanya lah gitu. Padahal urusan nama bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau nama kan, nama jamaah sekarang sudah jadi milik bersama itu. Kelompok yang jelas-jelas untuk merusak Islam pun diberi nama jamaah juga. Jadi di sini kalimatnya sebetulnya bukan dari segi nama, urusan nama gampang. Dulu terjadi pertempuran di Afghanistan. Itu antara muslim dengan komunis. Kenapa kok bisa terjadi? Karena waktu itu Afghanistan dipimpin oleh orang yang sangat jelas sekali pemikirannya adalah pemikiran komunis. Siapa namanya? Namanya adalah Najibullah. Nah, namanya kan cakep sekali gitu. Namanya Najibullah. Tapi dialah yang sebetulnya menghancurkan kaum muslimin di Afghanistan. Sampai terjadi perang sekian lama. Nah, ini adalah jamaatul muslimin. Wa imamahum, dan imamna jamaatul muslimin. Faqultu fa illam takun lahum jamaah wala imam. Bagaimana kalau tidak ditemukan jamaah, tidak juga ada imamnya? Maka Rasul bersabda, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Kau jauhi semua kelompok-kelompok yang menyesatkan itu. Engkau sendirian enggak apa-apa. Walaupun cuma berpegang kepada satu pohon. Yang tidak mau lepas dari pohon itu enggak apa-apa. Sampai engkau kedatangan mati. Hadis ini dijadikan dalil oleh sekian banyak kelompok. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Menilai itu kelompok firaq jahiliyah. Itu firaq an-nar. Itu masuk neraka. Yang benar cuma ini. Semua orang berkata begitu. Ini membingungkan orang yang tidak mengerti harus bagaimana. Kita perhatikan hadis-hadis yang lain ya. Banyak sekali hadis berbunyi. Antara lain, taftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhunna finnar illa wahidah. Qalu wa ma tilkal firqah? Qala ma ana hil yaum wa ashabi. Rasul bersabda, umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Mereka bertanya, golongan manakah itu? Beliau bersabda, yang mengikuti ajaranku hari ini dan sahabatku. Kemudian hadis yang lain. Nah, masih banyak. Iftaraqatul Yahud al-ihda wa sab'ina firqah. Wa iftaraqatil Nasr al-isnatain wa sab'in firqah. Wa taftariq ummati ala 73 firqah. Yahudi 71. Nasrani 72 dan umatku 73. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 semuanya menuju neraka, ma khala wahida kecuali satu najah yang selamat. Wa kulluhum yad'i tilkal wahida, dan semua yang 73 mengaku yang satu itu. Nah, ini kan sekarang kan begitu ya. Semuanya mengaku. Jadi kalau begitu, apa makna dari hadis tersebut? Kalimat 70. Kalimat 70-nya saja perlu kita pahami, jangan secara angka matematik. Sebab kalau 73 kelompok umat Nabi Muhammad, enggak usah seluruh dunia, sebandung saja sudah lebih nampaknya. Apalagi se-Indonesia. Nah, suka muncul apa yang dimaksudkan firqah itu NU versus Muhammadiyah. Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, LDI dan selanjutnya, apakah itu? Ya bisa saja. Terus yang masuk surga yang mana? Kalimat Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Tadi kalimatnya adalah ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang ada pada jalurku dan jalur sahabatku. Bukan nama kelompok yang disebut Rasul. Tetapi siapapun orangnya, dimanapun berada, kelompok apapun yang dia duduki, kalau dia ikut aku secara pribadi dan ikut sahabatku secara kehidupan bermasyarakat. Karena kita melihat Rasul saja seorang pribadi enggak cukup. Bagaimana penerapan kehidupan dalam bermasyarakat kan? Tentu harus melihat sahabat. Itu makna ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau akhlak Rasul secara pribadi, enggak perlu kita kepada yang lain. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana istiqomahnya, bagaimana kezuhudannya, bagaimana cara memberikan berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat, cukup Rasul. Tapi bagaimana tatanan kehidupan bertetangga, bermasyarakat, tidak cukup hanya Rasul. Dilihat keluarga beliau, dan bagaimana hubungan keluarga dengan keluarga, harus dilihat sahabat. Makanya Rasul tegaskan ma ana alaihi wa ashabi. Kalau begitu, siapapun yang memang mengikuti ajaran Rasul dan mengikuti jejak langkah para sahabat, dimanapun kelompoknya dia berada, itulah yang sebetulnya yang akan selamat nanti di akhirat. Jadi kalau umpamanya digambarkan, ini adalah kelompok muslimin. Di sini ada nama satu golongan terus. Di mana satu golongan? Enggak tahu berapa ribu golongan. Di golongan ini ada orang yang memiliki sifat ini. Dua orang. Di sini ada 10 orang ikut sifat ini. Di sini punya satu orang. Nanti orang ini bertemu dengan ini, bertemu dengan ini di surga. Kata orang ini, kamu ya ada di sini. Nah, kan gitu. Di sini juga, kamu ada di sini ya. Alhamdulillah. Nama golongannya beda-beda. Kemudian, di sini ada yang memang tidak taat Rasul. Tidak ikut sahabat. Di sini juga ada, di sini juga ada. Padahal pokoknya ini adalah namanya golongan muslimin. Bisa terjadi membawa nama jamaatul muslimin. Atau bisa terjadi membawa nama jamaah Islamiyah. Atau namanya jamaatul du'at. Ini adalah kelompok para da'i. Tapi dia tidak taat Allah, tidak taat Rasul. Hanya berada di tempat itu. Di sini juga ada. Entah namanya apa, lembaga dakwah. Tapi dia bukan orang yang taat Allah, taat Rasul. Nanti ini masuk neraka, ketemu dengan yang ini. Yang sama-sama golongannya membawa nama golongan Islam juga. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyebutkan nama dari 73 itu. Satu pun tidak disebut nama kelompoknya. Tapi yang justru ditekan Rasulullah, sifat orangnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun orangnya, kelompok manapun kelompoknya, yang paling penting memang mengikuti. Ikuti Rasulullah, ikuti sahabat, itulah yang akan selamat. Boleh jadi namanya ada 20, sama-sama pembinaan keislaman. Itulah sebetulnya yang disebut dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Nah sekarang muncul pertanyaan, apa pelajaran yang harus kita ambil dari pernyataan Rasul sampai beberapa kelompok. Dan disebutkan Yahudi 71, Nasrani 72, umatku 73. Artinya sejak zaman Yahudi umat-umat bertauhid ini sudah beberapa kelompok. Yang jumlahnya susah dihitung. Sampai disebut ungkapan kata 7. Dan angka 7 itu sering menggambarkan tentang banyak. Tentang infak. Orang yang berinfak itu laksana orang yang bercocok tanam. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil. Pakai angka 7 tuh. Itu laksana orang yang bercocok tak satu biji menjadi 7 tangkai. Setiap satu tangkai 100 menjadi 700, angka 700. Lalu dalam Al-Quran ada kalimat, orang yang memang mati dalam kekufuran, enggak punya arti engkau memohon ampun untuk mereka, walaupun sampai 70 kali. In tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfirallahu lahum. Engkau memohon ampun untuk mereka sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Apakah kalau kalimat sampai 70 kali itu batasan angka, sehingga kalau 71 bisa diampuni? Maknanya enggak begitu. Ya. Kalau dalam bahasa kita kan, kalau orang Sunda ini, aduh, celaka 13, angka 13 itu kan bukan 13 kali 12 tambah 1 kan, saking repotnya disebut celaka 13. Atau punya sudah terjepit, sudah berat, aduh aku setengah mati. Arti setengah mati kan bukan tinggal setengah lagi kan ya. Saking repotnya keluarlah kalimat-kalimat seperti itu. Nah, di dalam hadis, di dalam Al-Quran sering kita temukan angka 7. Termasuk langit, kita temukan 7 lapis langit. Apa makna 7 langit? Ya, sampai saat ini wallahu alam, yang lain sudah menemukan apa belum? Saya belum menemukan apa makna 7 langit itu. Ketika saya tanya seorang ahli astronomi, apa kira-kira yang tepat untuk memberi makna 7 langit? Sebab kalau angka 7 yang sebenarnya, saya bilang saya belum paham. Kata ahli astronomi, ya mungkin multi langit katanya. Ah, nampaknya itu cocoklah, multi langit. Jadi multi itu pakai angka 7. Nah, demikian pula lah hadis. Yahudi 71, artinya banyak sekali golongan. Datang Nasrani, tambah lagi golongan berikutnya. Tambah lagi umat Nabi Muhammad, bertambah lagi golongannya. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sehingga ada urutan 71, 72, 73. Kalau sekiranya 73 dalam artian yang benar, ya mungkin di Jawa Barat atau di Bandung bahkan sudah lebih dari 73. Tetapi kalimat hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Ada kalimat tadi, ini adalah hadis dari Ibnu Abbas. Wa kulluhum yadda'i tilkal wahidah. Rasul menegaskan, celaka semuanya kecuali yang memang ikut aku dan ikut sahabatku. Secara pribadi kan ikut Rasul itu kan? Bukan secara kelompok, tapi secara pribadi. Di satu pesantren orang soleh semuanya, ada satu orang penjahat. Tuh, curi sendal kan gitu. Ya itu tidak bisa dijamin masuk surga. Di tempat sekian banyak para penjahat, di situ ada yang rajin qiyamul lail, tahajud, baca Quran. Itu kan bukan termasuk golongan yang penjahat kan? Satu orang, dia orang soleh. Makanya kalimatnya, ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan ikut sahabatku. Dan kalimat ikut sahabatku memberikan gambaran betapa pentingnya kita melaksanakan Islam itu mengikuti pribadi Rasul secara seorang diri, dan mengikuti bagaimana Rasulullah membina umat dan bagaimana orang-orang yang telah dibina oleh beliau. Wa ashabi. Nah, kita lanjutkan. Inna ahlal kitab tafarraqu fi dinim ala 72 millah wa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 kulliha fi an-nar illa wahida wa hiya jama'ah wa yakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibihi fala yabqa minhu arqun wala mafsulun illa dakhalahu. Rasul bersabda, ahlul kitab terpecah menjadi 72, umatku 73, semuanya neraka kecuali jamaah. Nah, illa wahidah wahiyal jamaah. Dengan adanya hadis ini, yaitu jamaah, sekarang sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Engkau tidak ikut jamaah ini, neraka. Makanya diajak untuk bergabung dengan kelompok tersebut yang diberi nama jamaah. Ketika sudah di dalam tidak mengerti doktrin-doktrin atasannya, lalu orang itu sampai keluar, langsung dinyatakan, kini engkau halal darah engkau buat aku. Karena sudah murtad. La haula wala quwata illa billah. Dan biasanya juga menggunakan bai'at. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, bai'at ada beberapa tingkatan. yang tentunya baiat juga sering dijadikan sebagai alat untuk merekrut sekian banyak orang agar masuk ke dalam kelompok tertentu. Setelahnya berada di dalam kelompok, akhirnya dijadikan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang boleh jadi berbeda-beda. Satu kelompok dengan kelompok yang lain. Cuma di antaranya, kalau sudah berkaitan dengan duit, memang rada lumayan lah. Rata-rata gitu. Sampai menghalalkan mencuri demi kelompok. Ah, di mana itu? Di Indonesia. Bukan di tempat-tempat yang lain. Yang jelas, menggunakan dalil Al-Quran. Apa dalilnya? Allah sudah menegaskan. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Pakai ayat Quran itu. Tapi kalau sudah doktrin kelompok, penyimpangan makna dari ayat yang sebenarnya itu tidak akan terasa. Dia mengartikan ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi ini. Nah, karena untuk kamu, maka diambil oleh orang lain, ambil aja deh. Dicuri aja, jangan ketahuan saja gitu. Sehingga mencuri halal.